melayang sehelai bulu rapuhnya, menunduk parunya seakan meratap. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Meloncat tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah anginku, jaku bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Berkicau menyambut, berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, oh, oh, oh, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Berhembuslah anginku, bawa kisahku.